Kemudian di bab yang ke-6, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab maja'atul ilm, bab apa yang datang menjelaskan tentang ilmu. Bab apa yang datang menjelaskan tentang ilmu. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Nah, demikiannya tertulis di dalam cetakan Fathul Bari ini. Ribat majatul ilm, maqalihi ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman. Tapi kalau dicetakan di apa namanya di matan tertulis dengan, tapi kalau di Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar berkata, babul qira wal ard ala al muhaddits, bab qira dan ard terhadap muhaddits. Nah, jadi kelihatannya ada apa kesalahan di sini dalam cetakan matanya. Kalau kita matanya apa? Babnya apa ini? Ya sama ya. Kalau di Fathul Bari, Ibnu Hajar memberi judul bab al-qira wal-ard ala al-muhaddits, bab qira dan ard. Qira itu membaca kepada guru. Al-ard, dia tunjukkan dikir ke guru, dia tidak baca. Misalnya si guru punya buku, anggaplah misalnya Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, beliau punya kitab al-Muwatta. Kitab al-Muwatta Imam Malik ini sudah tertulis oleh banyak orang, tersebar di berbagai negeri. Ya. Saya kalau dapat buku itu, artinya buku ini belum masuk dalam riwayat saya, sebab saya belum mengambil dari siapa? Imam Malik. Maka saya datang kepada Imam Malik, saya bawa bukunya misalnya, saya tunjukkan buku ini. Ya. Apa betul semua ini riwayat beliau? Kalau beliau katakan iya, ya, dan beliau izinkan meriwayatkan, maka boleh meriwayatkan dengan arf namanya. Jelasnya ini arf, dan ini salah satu bentuk dari tahammul, cara mengambil ilmu. Salah satu bentuk dari cara mengambil ilmu. Ya, di sini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan tentang qira dan al-ard. Ya, qira dan al-ard. Adapun apa yang datang tentang ilmu di awal cetakan di sini, di matan, dan firman Allah wa qur rabbi zidni ilman, ini sudah berlalu ya bersama kita di awal pembahasan. Ya. Kata beliau, wa ra'al hasan wa thawriyu wa malikun al-qira'ata jaiz. Al-Hasan, Al-Thawri, Malik berpendapat bahwa membaca itu adalah boleh. Membaca adalah boleh. Jadi kalau seorang datang ke guru, dia membaca. Bukan guru yang membaca, tapi dia yang membaca. Itu boleh. Karena ada sebagian para ulama, dia tidak benarkan periwayatan kecuali kalau gurunya membaca dan dia mendengar. Jelas ya? Iya. Ini pendapat sebagian ulama. Dan ada sebagian ulama, ya, mereka menganggap bahwa murid membaca, guru mendengar itu boleh. Bahkan Imam Malik menganggap ini lebih afdal bagi murid. Imam Malik memandang itu lebih kuat periwayatannya. Ya. Karena itu sebagian murid Imam Malik berkata, saya duduk bersama Imam Malik 17 tahun. Tidak pernah beliau baca kepada murid, tapi murid yang baca kepada beliau. Dan memang dibanyakan riwayat, apalagi kalau kita baca riwayat di Sahih Muslim, perawi dari Imam Malik berkata, qara'tu ala Malik, saya membaca kepada Malik. Ya, lafadznya qira'ah. Ya. Dan ini diperbolehkan. Murid datang, dia pegang guru Imam Malik, ya, telah menceritakan kepada engkau fulan min fulan, dia berkata dari fulan min fulan dan seterusnya. Ini qira'ah syah dengan dua hal. Jadi qira'ah syah dengan dua hal. Yang pertama, kalau guru diam. Kalau guru diam, maka itu menunjukkan apa yang dibaca benar. Dan sudah syah diriwayatkan. Yang kedua, kalau guru berkata na'am, iya. Guru berkata apa? Na'am, iya. Ini yang kadang tidak dipahami oleh sebagian orang yang membaca buku-buku hadis. Kadang ada matan hadis Nabi SAW bersabda begini dan begini. Setelah itu di akhirnya, rawi berkata iya. Dia tidak paham apa artinya iya ini. Ini biasanya dipakai kalau jalur riwayat hadis itu dari qiraah. Jadi murid membaca, gurunya berkata iya. Berarti dia benarkan bahwa itu adalah apa? Riwayatnya. Dia benarkan itu adalah riwayatnya. Iya. Kemudian kata beliau, wahtajja ba'duhum fil qiraati 'ala al-'alim bi hadits al-imam Ibn Thalabah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allah amaraka an tusalli as-salawat. Qala na'am. Dan sebagian ulama mereka berdalilkan tentang boleh membaca terhadap guru, mereka berdalil dengan hadis Imam Ibn Thalabah radhiyallahu anhu. Ini akan datang ya, penjelasan kisah Imam Ibn Thalabah bertanya kepada Nabi, akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Jadi Imam Ibn Thalabah berkata kepada Nabi, Allahu amaraka an tusalli as-salawat, apakah Allah yang memerintah engkau untuk salat lima waktu? Nabi berkata, na'am, iya. Jadi ini dalilnya. Imam sampai kepadanya bahwa Nabi itu diperintah oleh Allah untuk sholat apa? Lima waktu. Maka dia datang kepada Nabi di ard. Ya. Apakah Allah, atau dia kira kepada Nabi, apakah Allah yang memerintah engkau untuk sholat lima waktu? Nabi menjawab, iya. Nah, ini yang dicontoh oleh ahli hadis. Datang murid membaca, apakah benar? Ya. Guru engkau, pulang bin pulan menceritakan kepada engkau. Ya. Bahwasanya guru engkau ini mengambil dari si pulan bin pulan. Bahwasanya si pulan ini mengambil dari pulan, dari Nabi. Nabi SAW bersabda begini. Ya, kalau guru ditanya dengan riwayatnya, dia berkata, na'am, iya benar. Riwayat saya. Ini diambil contoh dari hadis Imam Ibn Thalabah. Ini subhanallah, luar biasa. Ternyata penggunaan-penggunaan istilah hadis-hadis itu mereka ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bagaimana keterikatan para ulama dalam menggunakan kata-kata yang terkait, kata-kata mereka semampu mungkin ya, mengambil kata yang ada dipakai di dalam konteks ayat maupun hadis, sehingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang indah, kalaupun ada kesalahan, kesalahannya lebih sedikit. Kesalahannya lebih sedikit. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Qala, maka sebagian ulama berkata, fa hadhihi qira'atun 'ala an-nabi akhbara bimam qawluhu bi dzalika fa ajazu. Ini qira'ah pada Nabi. Jadi Imam ini memberitahukan kepada kaumnya tentang hal tersebut dan mereka membolehkannya. Yang memberikan ijazah di dalamnya. Ijazah itu artinya pembolehan. Iya. Wahtajja Malik, jadi kalau dikatakan diberi ijazah meriwayatkan, artinya diberi izin pembolehan dia meriwayatkan dari guru. Iya. Diberi izin pembolehan meriwayatkan dari guru. Nah, di masa ini buku-buku seperti Kutubus Sittah dan selainnya ini tetap terjaga sanadnya bersambung. Dan para ulama kita masih mempunyai sanad bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Di antara ulama kita yang memiliki sanad di masa ini ya, yang untuk misalnya Kutubus Sittah sangat yang sangat tinggi sanadnya, sangat ringkas kepada Nabi. Ya. Itu diantaranya adalah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil. Dan juga diantaranya adalah Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Ini subhanallah, sanad-sanad mereka ini dalam periwayatan Kutubus Sittah itu melalui jalur para a'immah. Ya. Lewat As-Sakhawi, Ibnu Hajar Al-Iraqi dan selainnya dari para imam besar. Jalur periwayatan mereka. Jadi bersambung. Hingga hari ini masih bersambung. Jelas ya? Baik. Jadi kalau tadi dikatakan diberi ijazah, artinya diberikan pembolehan riwayat. Kemudian kata beliau, wahtajja Malikun. Ya, Malik mengatakan kira'ah boleh. Malik berhujjah tentang bolehnya dengan afak. Ya, pembahasan afak. Yukra'u alal qawm fayakuluna ashadana fulan. Wayukra'u dhalika kira'atan alihim. Wayukra'u alal mukri fayakulul qari akra'ani fulan. Imam Malik berhujjah dengan ini tentang afak. Afak ini di ya, dipakai di pengadilan. Ya. Ini biasanya dipakai dengan baca apa? Dengan kata afak di pengadilan dipakainya. Jadi dia pemberitaan bahwa fulan telah bersaksi begini dan begini. Ini persaksian di dalam fak ini. Ya. Itu diajukan. Ketika dia datang orangnya dikatakan, ya, kamu berkata begini dan begini. Maka ia berkata, iya. Ini kira'ah namanya. Ini dianggap syah. Di pengadilan dianggap syah. Kalau begitu dia adalah cara periwayatan yang benar. Jelas ya? Ya. Jadi saat dibaca kepada kaum, saya perlu nasyhadana fulan. Fulan mempersaksikan kepada kami. Wa yuqra'u dhalika qira'atan alaihim. Kemudian dibacakan kepada mereka. Demikian pula yuqra'u 'ala al-muqri fa yaqulu al-qari aqra'ani fulan. Demikian pula ada di antara dalil yang dipakai juga qira'ah terhadap muqri. Ya. Seorang misalnya membaca Al-Qur'an, muqri itu pembaca Al-Qur'an ya. Orang yang mendengarkan atau membacakan Al-Qur'an. Ya, seorang qari membaca Al-Qur'an dia baca kepada gurunya muqri. Ya. Orang yang punya riwayat qira'ah sampai kepada Nabi. Dia baca. Maka si qari ini berkata, akra'ani fulan. Si fulan telah membacakan kepada aku. Padahal dia yang membaca. Ya, bukan gurunya yang apa? Membacakan. Tapi dia membaca, guru mendengar. Sekali dia membaca, guru mendengar. Itu artinya sudah disetujui. Sudah benar qira'ahnya. Dan ini juga subhanallah. Hingga hari ini masih bersambung. Ya, murid membaca dari guru. Guru membaca dari gurunya lagi dan seterusnya sampai kepada Nabi. Nabi membaca dari Jibril Al-Quran ini. Di antara hal yang menjelaskan detailnya ilmu syariat kita. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdullah bin Salam, ceritakan kepada kami Abdullah bin Salam Al-Baikandi. Kala haddathana Muhammad bin Hasan Al-Wafiti Al-Auf, yaitu Auf bin Abi Jamil Al-Arabi Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri berkata, la ba'sa bil qira'a ala al-alim, tidak apa-apa membaca pada alim. Jadi Al-Hasan dari Imam Tabi'in membolehkan hal tersebut. Kata Al-Bukhari wa akhbarana, tapi bukan Al-Bukhari ini yang berkata. Ini cucu muridnya Al-Bukhari yang berkata. Wa akhbarana Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Muhammad bin Yusuf Al-Firabri ini murid Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan sahih Al-Bukhari. Ya. Al-Firabri berkata, wa haddathana Muhammad bin Ismail. Ini tambahan lain ya dari Al-Firabri. Zaidah, ziyadah, dia tambahkan. dan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail qala, dia berkata haddatsana Ubaidullah bin Musa, ceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa. Nama Ubaidullah bin Musa ibn Abi al-Mukhtar Badan al-Abti al-Kufi. Nah, dari Sufyan, Sufyan ini adalah Sufyan al-Thawri. Ya. Baik. Dia berkata, "Jika kuri al-muhaddits fala ba'sa an taqula haddatsani." Apabila dibacakan kepada muhaddits, kepada ahli hadis, maka tidak apa-apa engkau berkata haddatsani. Tidak apa-apa engkau berkata menceritakan kepada aku. Iya. Ya, kalau misalnya saya baca kepada guru, bukunya saya baca, riwayatnya. Ini tahammul namanya, saya artinya sudah mengambil riwayat darinya. Nah, saya ketika menyampaikan riwayat ini, apa yang saya ucapkan? Apakah saya berkata, saya membaca kepada guruku? Atau bolehkah saya berkata, haddatsani, menceritakan kepadaku, padahal saya membaca, bukan menceritakan. Kalau dia berkata tidak apa-apa, dia berkata haddatsani. Sebab itu sama, maknanya menurut mereka. Qala wa sami'tu Aba Aqil, dia berkata dan saya mendengar Abu Aqil. Abu Aqil ini Abdahhas ibn Makhlas. Yaqulu an Malik, dia berkata dari Malik wa Sufyan, dan dari Sufyan. Sufyan ini Ibn Uyayna. Iya. Al-qira'atu al-alim wa qira'atuhu sawa. Membaca kepada alim dan bacaan dia sama saja. Saya membaca kepada alim, saya bawa buku, saya baca riwayatnya, atau dia membacakan riwayatnya sama saja. Menurut Malik dan siapa? Sufyan ibn Uyaynah. Iya. Baik, ini beberapa asar dari as-salaf rahmatullahi alaihim yang menjelaskan tentang masalah qira' dan arq. Secara umum bahwa qira' dan arq itu dia adalah dua cara pengambilan hadis yang benar. Dan dari dua cara ini boleh seorang menyampaikan hadis karenanya. Cara menyampaikannya, ada yang membahasakannya dengan qara'tu, ada yang membahasakannya dengan akhbarana. Ini umumnya, qara'tu dan akhbarana, ini umumnya. Dan ada yang membolehkan memakai haddatsana. Jelas ya? Memakai haddatsana. Ya. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ya. Abdullah bin Yusuf At-Tirmidzi Ad-Dimashqi. Misal seorang guru Imam Al-Bukhari. Ini adalah Imam Al-Bukhari kalau meriwayatkan dari Imam Malik. Dan ini dari selain Malik meriwayatkannya. Dari Al-Layth bin Sa'ad. Qala haddatsana Al-Layth bin Sa'ad. Dia berkata menceritakan kepada kami Al-Layth bin Sa'ad. Al-Layth ya. Haddatsana Al-Layth. Al-Layth. Ya, Al-Layth saja. Ceritakan kepada kami Al-Layth. Itu Al-Layth bin Sa'ad. Abu Al-Harith Al-Fahmi. Ini imamnya negeri Mesir. Semasa dengan Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i dan Abdullah bin Wahab, ya, yang mana Abdullah bin Wahab dan Imam Syafi'i ini dua-duanya berguru kepada Imam Malik dan dua-duanya berguru kepada Al-Layth bin Sa'ad. Dua orang murid ini memperbandingkan antara Malik dan Al-Layth bin Sa'ad. Syafi'i dan Abdullah bin Wahab berkata Al-Layth bin Sa'ad lebih faqih dari Malik. Lebih faqih dari Malik, dari sisi ilmu fikih. Ini penilaian Imam Syafi'i dan siapa? Abdullah bin Wahab. Tapi subhanallah, ya, ilmu yang paling banyak dinukil pada manusia setelah itu dari Imam Malik. Walaupun Al-Layth bin Sa'ad lebih faqih, tapi Imam Malik lebih banyak lagi ilmu yang dinukil dari beliau. Ya. Apalagi di wilayah-wilayah Kami yang mazhabnya Malikiyah di Afrika sana, di Maroko, Maghrib, Jazair, ya, Libya. Ini semuanya mazhab mereka Malikiyah. Jelas ya? Ilmu Imam Malik terus mengalir pada manusia setelahnya. Iya. Dan ini keikhlasan, bukan artinya imam yang lain tidak ikhlas. Ya. Tadi besarnya keikhlasan seseorang itu memberikan pengaruh. Karena itu suatu hari dikatakan kepada Imam Malik, Imam Malik punya kitab Al-Muwatta. Ada yang berkata oleh Imam Malik, Ibnu Abi Dhib ini namanya Muhammad bin Abdul Rahman, juga dari ulama kota Madinah, semasa dengan Imam Malik. Ada yang berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, Ibnu Abi Dhib menulis Muwatta besarnya 3 kali lipat dari Muwatta-mu. Ya. Perhatikan ya. Bagaimana tanggapan Imam Malik? Ya. Jadi kadang ada sebagian murid ya, menyampaikan kepada guru hal-hal yang kadang ya, murid itu subhanallah perlu dididik. Ya. Sebagian murid kadang tidak sadar bahwa ini mengadu domba antara guru. Ya. Dia tanya ke guru ini, oh saya tanya ke guru ini bilang begini. Jelas ya, dan ini banyak menimbulkan permasalahan. Akibat etika tidak baik dari seorang murid. Dan ini sering kita lihat. Ya. Sering kita menyaksikannya. Ya. Dan dari hal yang lucu, ada sebagian murid datang kepada seorang syekh. Syekhnya dimaklumi banyak kerjaan. Ya. Dia bawa sesuatu, tulisan begitu. Ya, dari tulisan orang yang menyimpang jalannya. Kertas, dia katakan syekh ini ada. Tulisan si pulang-pulang gini-gini. Syekhnya lihat, kata syekh bawa saja tulisan ini. Ya. Kata murid ini, ambil saja syekh, saya tidak perlu tulisan itu. Syekh bayangkan, dia tidak perlu diberi kepada syekh, ya. Syekhnya perlu. Ini etika yang hendaknya dijaga dan diperhatikan. Dan karena murid tersebut ya, tidak menyadari perbuatannya adalah perbuatan yang keliru. Ya. Karena itulah subhanallah. Ya. Etika itu penting. Etika itu penting. Ya. Dan seorang penuntut ilmu dia jangan marah kalau ditegur oleh kawannya. Atau ada yang menegurnya, si kamu begini-begini, ya. Kalau menyatakan pada diri, ya rubah saja. Namanya jiwa manusia, tidak ada yang jiwa manusia itu sempurna. Semuanya ada kekurangan. Semuanya ada kekurangan. Ya, sebab yang itu benar diterima. Adapun diri itu hina untuk dibela. Ya. Dan diri itu harusnya banyak diperbaiki dan dididik. Ya. Abdul Ghani bin Said Al-Maqdisi, bukan Abdul Ghani bin Said yang menulis tentang Al-Quna, seorang ahli hadis. Beliau membaca kitab Al-Hakim. Ya. Dan ia dapati dalam buku ini, buku Al-Hakim, banyak kesalahan. Maka ia mencatat kesalahan-kesalahan ini, kemudian dia tulis sebuah surat, dia kirim kepada Al-Hakim. Ya. Supaya dia rujuk dari kesalahannya. Maka sampailah itu kepada Al-Hakim. Al-Hakim membacanya di depan umum. Ya. Dia baca di depan umum. Dia berkata telah sampai kepada saya surat begini dan begini. Ya. Dan persaksikan bahwa saya rujuk darinya. Begitu sampai berita ini kepada Abdul Ghani bin Said. Kata beliau, maka saya pun tahu bahwa orang ini adalah orang yang berakal. Ya. Di rujuknya seorang pada kebenaran itu tidak merendahkan kedudukannya, tidak. Justru itu mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya. Karena itu kata para ulama, rujuk ilal haqqi fadilah, rujuk kepada kebenaran fadilah. Ya. Nah, dan banyak orang enggan kembali kepada kebenaran, kenapa? Ya. Kadang kesombongan pada dirinya, satu. Hawa nafsu. Yang kedua, kadang dia meyakini kalau dia mengakui kesalahannya akan turun kedudukannya. Dan ini pikiran kebanyakan orang yang tidak mau rujuk. Ya. Dan itu keliru. Ya. Ini dasar yang sangat keliru. Jelas ya? Dan yang ketiga menyebabkan orang sulit rujuk dalam kebenaran, sudah terlalu banyak pengikutnya di dalam kebatilannya. Ya. Ada yang mendukungnya, ya. Maka dia merasa tidak perlu rujuk dari kebatilannya. Nah, ini diantara sebab yang menahan seorang itu tidak rujuk dari kebenaran. Iya. Demikian. Jadi subhanallah, etika dan adab dari para a'immah, kalau kita melihat biografi mereka, luar biasa. Dari pengakuan, merendah diri. Iya. Dan diantara kisah yang menakjubkan juga tentang masalah orang yang rujuk pada kebenaran, ada seorang guru yang sudah terkenal di sebuah negeri. Kalau dia duduk di masjid, subhanallah, banyak sekali yang hadir. Maka dia berkata di sebuah majlis, sungguhnya Nabi SAW mentalak, melakukan ila dan melakukan bihar. Ya, salah ucap gurunya. Maka ada seorang yang hadir di majelis tersebut mencatat kata kalimat ini. Maka dia pun ikut bersama guru, dan guru ini diikuti banyak orang ke rumahnya. Ya. Setelah, dan dia hanya diam di majelis, tidak berbicara. Ya. Begitu sang guru melihat orang ini baru mukanya, dan dia dari tadi diam saja di majelis, maka guru berkata, "Wahai fulan, barangkali kamu ada hajat khusus bersama saya." Ya. Kata si murid, "Iya." Maka akhirnya keduanya pun menyendiri. Ya. Si murid berkata, "Saya tadi mendengar Syekh berucap bahwa Nabi mentalak, melakukan ila dan melakukan zihar." Mentalak, iya benar, Nabi mentalak. Melakukan ilah, iya benar. Nabi mengilah 1 bulan untuk istri-istrinya. Tapi bihar, bihar ini dikatakan dalam Al-Quran, wa innahu la munkarun minal qawli wa zura. Ya, dia mungkar dari ucapan dan kepalsuan. Bagaimana mungkin Nabi melakukan yang seperti ini? Ya. Maka kata gurunya, ahsanta, sungguh kamu telah berbuat baik. Ya, dan ia mendoakan muridnya, ya, dengan kebaikan. Keesokan harinya, guru ini duduk seperti biasanya majelis, dan orang murid yang menegur ini terlambat. Ya. Dilihat oleh si guru dari kejauhan, dipanggil, sini, sini, ke depan, kamu ke depan, duduk di atas sini bersama saya, duduk. Kemudian gurunya berkata, "Wahai murid-muridku, ini adalah orang yang mengajari saya. Hormatilah dia. Kemarin saya berkata begini dan begini, dan guruku ini," dia tunjuk, "ya, telah berkata bahwa itu salah dan harusnya begini dan begini." Subhanallah. Ya. Dan ini dari akhlak yang mungkin sulit seorang menggambarkan sedemikian rupa. Ya. Ia merendah diri di dalam sebuah kebenaran, dan memang dia keliru. Ya. Di dalam permasalahan tersebut. Nah, ya, kita kembali kepada Imam Malik yang berkata ketika disampaikan kepadanya, Ibnu Abi Dzaid bikin muwatta besarnya 3 kali lipat dari muwatta Imam Malik. Ya. Imam Malik hanya berkata, "Ma kana lillahi baqi." Kata beliau, apa yang dilakukan karena Allah itu akan tersisa. Akan kekal. Ya. Subhanallah, itu ucapan Imam Malik. Tidak beliau salahkan, tidak beliau menjelekkan, tapi beliau sendiri, ya, berbicara tentang dirinya. Apa yang dilakukan karena Allah, insya Allah itu yang akan kekal. Dan subhanallah, di masa ini, ya, tidak ada yang sampai kepada kita dari muwatta kecuali muwatta Imam Malik. Padahal banyak yang menulis muwatta. Ya. Muwatta Imam Malik yang sampai. Ya. Dan para ulama menyebutkan sebabnya, karena Imam Malik itu punya banyak murid. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa mengajarkan ilmu itu salah satu dari manfaatnya, ya, si guru tersebut mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda walaupun dia sudah di alam kuburnya. Ini saja Imam Al-Bukhari subhanallah. Sudah berapa tahun Imam Al-Bukhari meninggal? Sudah lebih 1000 tahun beliau meninggal. Ya, atau sudah hampir 1000 tahun ya beliau meninggal. Imam Al-Bukhari sekarang 1400, iya sudah hampir 1000 tahun beliau meninggal. Setiap kali ada yang baca Sahih Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Boleh di alam kuburnya, tapi manusia masih mendoakan rahmat Allah alaih. Semoga rahmat Allah diberikan kepadanya. Ya. Ini harusnya yang dipikirkan oleh seorang muslim, manfaat yang didapatkan dari ilmu agama, dari ilmu syar'i. Karena itu saya sangat heran sebenarnya, melihat para penuntut ilmu, ya, belajar ilmu, tetapi kesibukannya bukan kesibukan orang yang belajar ilmu. Ini sangat mengherankan. Ya, sibuknya kila wa kala, dikatakan begini, dikatakan begitu. Ya. Ada berita begini, berita begitu, bagaimana menyikapi ini dan itu. Nah, ini tidak memberi manfaat kepada seorang penuntut ilmu. Ya. Maka renungi dan perhatikan baik-baik bagaimana jalan as-salaf. Mereka di dalam mempelajari ilmu, akhlak mereka, metode mereka. Ini insya Allah Ta'ala akan membuahkan manfaat bagi seorang hamba. Ya. Jelas ya? Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala haddatsana al-Layth an Sa'id, dari Sa'id, yaitu Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. An Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Ya, Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, annahu sami'a Anas bin Malik. Sungguhnya beliau mendengar Anas bin Malik yaqulu, Anas bin Malik berkata. Iya. Baik, ini sudah agak panjang hadis ini ya. InsyaAllah hadis ini kita baca nanti setelah salat maghrib ya. Ini sudah waktu 10 menit, kita pakai tanya jawab saja dulu.